Music promotion only. fsmusic.net free download MP3. 쿨한 진담이 sepenuh hatiku cintaku malam ini sayang begitu indah. Cintaku malam ini sayang itu indah. Cintaku padamu, sayangku cuci padamu. Cintaku tulus padamu, sayangku cuci padamu. Biarkanlah saja semua berkata tidak, yang penting aku padamu. Promotion only. fsmusic.net free download MP3.